بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود kata musannif rahimahullah dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau bahwa beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun sesungguhnya ruqyah jamaknya ruqa. Ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah. Wattamaim bentuk jamak dari tamimah. Jampi-jampi itu ruqyah. Jimat-jimat itu tamimah, tamaim. Wattiwalah pengasihan. Apa itu saat pengasihan? Jimat yang fungsinya untuk mendekatkan antara suami dengan istri atau istri dengan suami atau mempengaruhi lawan jenisnya apa namanya selain pengasihan? Hah? Pelet, yes. Cinta ditolak, dukun bertindak kata mereka. Pakai apa biasanya? Ya pakai ini. Tiwalah bahasa Arabnya. Na'udzubillah min dalik. Dalikumusyrik. Itu adalah kesyirikan. Di dalam syarahnya dikatakan wa fihi qissatun. Di sini ada kisah. Yang dijuluki biasanya dengan istilah asbabul wurud. Kalau kisah tentang turunnya Al-Quran disebut dengan apa? Jayid, asbab nuzul. Kalau sebab terucapnya hadis, asbab al-wurud. Sebab terriwayatkannya hadis. Kisahnya disebutkan dalam lafaz Abi Dawud dari Zainab istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Abdullah ra'a fi 'unuqi khaytan. Bahwa Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud, kata istrinya, melihat di leherku ada khaytan, ada lilitan benang. Faqala ma hadha? Maka Abdullah bin Mas'ud sebagai suaminya bertanya, apa ini? Benang apa ini? Dijawab oleh istrinya, khaytun ruqiya li fihi. Ini benang yang sudah dijampi padanya. Benang yang sudah dijampi padanya. Qalat, maka menceritakanlah istrinya tadi, fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memutusnya. Kemudian berkata, antum ala Abdullah laghniya'un 'an syirk. Kalian keluarga Abdullah sangat jauh dari kesyirikan. Tidak boleh dekat dengan kesyirikan-kesyirikan. La'agniya alisyirik tidak memerlukan kesyirikan. Tidak berhajat pada kesyirikan-kesyirikan. Kami keluarga, kalian keluarga Abdullah tidak berhajat kepada kesyirikan-kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innar ruqa wattama'im wattiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pengasian-pengasian, semuanya adalah syirik. Faqultu laqad kanat aini tukdhaf wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi fa idza raqqa sakanat. Kata istrinya, aku dulu pernah mataku sakit. Tukdhaf itu sakit di mata. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi, dan aku berbolak-balik ke si fulan orang Yahudi. Maksudnya dulu di masa sebelum Islam, aku berbolak-balik ke Yahudi untuk berobat. Fa idza raqqa sakanat, kalau dia meruqyah, menjampi-jampi mataku, tiba-tiba mataku tenang, sembuh. Tadinya sakit, cekot, tiba-tiba tenang ketika diruqyah. Bagaimana itu? Qal, berkata Abdullah, innama dhalika amalu syaitan kana yankhusuha biyadih faidha raqqa kaffa anha. Itu adalah permainan syaitan. Itu adalah pekerjaan syaitan. Amal syaitan. Menyusuk-nusuk dengan jarinya, dengan tangannya, ke matanya begini. Hah? Mataku sakit. Padahal syaitan yang menginikan ganggu. Ketika dijampi-jampi, berhenti. Nanti digituin lagi. Berangkat lagi ke Yahudi, berhenti. Apa itu? Godaan syaitan. Agar orang itu percaya pada dukun. Setiap kita ingatkan mereka, jangan ke dukun haram, syirik. Apa jawab mereka? Kami pernah sakit, kemudian ke dukun sembuh. Saya gak bisa jalan. Ke dukun anu, cuma dikomat-kamit mulutnya, kemudian disembur dengan air, buah, sembuh. Saya pulang bisa jalan. Sungguh. Apa kamu jawab? Itu permainan syaitan. Yang membuat kamu sakit syaitan. Dibikin kaku kakinya gak bisa jalan. Terus pegang oleh syaitan tadi. Terus membisikkan di hatinya. Kedukun. Cobalah kedukun. Kedukun lepas. Wah iya benar. Syaitan membisikkan di hatinya. Benar kan? Dukun itu mujarab. Dibikin sakit lagi. Datang ke dukun lagi, sembuh lagi. Dibikin sakit lagi, datang ke dukun lagi, sembuh lagi. 2-3 kali percaya. Akhirnya percaya pada dukun. Apa hukumnya percaya pada dukun? Hah? Tidak diterima sholatnya. Man ata kahinan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya kepadanya, lam yukbal salatuhu 40 yauman. Alhamdulillah. Ihdikullah sifalakum. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya, maka tidak diterima sholatnya 40 tahun fi riwayah. Dalam riwayat lain lebih mengerikan lagi. Man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan kemudian percaya, maka berarti dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kufur kepada apa yang diturunkan pada Nabi. Ini ancaman yang mengerikan. Barakallahu fikum. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menjawab pertanyaan istrinya. Kenapa kok kalau aku matanya sakit segot-segot, kemudian aku ke dukun Yahudi, dirukyah, kok sembuh? Dijawab hadza au dzaliki, dikasrahkan di kaf. Dzaliki amalus syaitan, karena yang diajak bicara adalah perempuan, istrinya. Dzaliki amalus syaitan, itu tahukah kamu adalah amalus syaitan. Karena yang khusuha biyadih, dia tusuk-tusuk dengan tangannya. Fa idza raqqa kaffa anha, ketika diruqyah oleh dukun Yahudi, berhenti. Inna ma kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, sesungguhnya cukup bagimu, yakfiki anti an taquli, cukup bagimu untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, rabban nas wasfi anta syafi, la shifa illa shifauk, shifa an la yugadiru saqama. Pegang yang sakitnya, kemudian ucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi, la shifa illa shifauk, shifa an la yugadiru saqama. Itu cukup. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ibn Hibban wal Hakim wa qala sahih wa aqarrahu Adh-Dhahabi. Diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ibn Hibban dan juga Imam Hakim, dan beliau mengatakan sahih dan disepakati oleh Imam Adh-Dhahabi rahimahumullahu ajma'in. Baik, kita lihat satu persatu kalimat-kalimatnya. Tadi baru asbabul wurudnya, asbab al-wurud, sebab terucapnya hadis itu oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu innar ruqa, qala al-musannif rahimahullah, hiya allati tusamma al-azaim, itulah yang sering dinamakan dengan azaim. Disinilah salah kaprahnya orang Indonesia. Jimat tamimah disebut jimat, yang ajimat disebut jampi. Ini azaim jamannya azimah. Jadi yang jimat apa? Yang jimat itu yang ruqyah harusnya. Tapi entah mereka menyatakan jimat itu justru yang tamimah-tamimah tadi. Kalung, gelang, cincinnya mau untuk kebal, untuk anti peluru, untuk anti ini, anti itu, segala macam. Itu disebut jimat. Padahal kata beliau, inna ruqa, mahi ruqa, ar-ruqa hiya allati tusamma azaim. Ruqyah itulah yang sering disebut dengan azimah-azimah, ajimat-ajimat. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk, tetapi dikhususkan ada yang boleh kalau yang tidak ada kesyirikan padanya. Kalau yang tidak ada kesyirikan padanya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-'aini wal humma, tanpa ditasdidkan, bukan humma. Kalau humma penyakitnya, kalau huma namanya. Orang panas dingin itu sakit kan, demam. Maka itu perkara itu disebut dengan huma, minal aini au al huma. Yani penyakit yang disebabkan oleh binatang berbisa, ular, kalajengking dan sejenisnya. Mana hadisnya? Man yadkur li, man yadkur lana. Ya Allah, ini sudah di bab awal. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Ketika ada bintang jatuh, ditanya apakah engkau sedang dalam keadaan sholat? Tidak, aku tidak sholat, aku sedang disengat. Apa yang kau lakukan? Aku memakai ruqyah. Ma hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk memakai ruqyah? Apa jawabnya? Hadithun haddatsani Asy-Sya'bi. Apa hadisnya? Naam. La ruqyata illa min 'ainin aw huma. Ini yang dimaksud. La ruqyata illa min 'ainin aw huma. Berarti dibolehkan atau tidak dibolehkan? Dibolehkan ruqyah. Ma khala syirk, apa yang tidak ada syiriknya. Termasuk ruqyah adalah bacaan tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba's, wasfi anta syafi la syifa illa syifau syifaan la yuqadiru saqama. Apakah itu ruqyah? Ruqyah. Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Loh tadi katanya ruqyah adalah syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirik. Yang dimaksud ruqyah, ruqyah yang dipakai oleh dukun-dukun yang kalimatnya tidak jelas, mulut komat kamit enggak jelas maknanya. Buah. Itu syirik. Mengapa tidak dipaham maknanya? Kalau dipaham pun dikhawatirkan padanya ada kesyirikan, misalnya meminta pada jin, meminta pada syaitan, atau mengucapkan kalimat-kalimat syirik di dalamnya. Dan termasuk ruqyah adalah ruqyah yang maktubah, yang tertulis. Ruqyah yang tertulis yang kemarin kita gambar di sini, namanya di Indonesia rajah, rajah. Ada tulisan bismillah, bismillah, bismillah, lam lam lam lam lam lam lam, sin sin sin sin sin. Kemudian ada penjuru mata angin, kemudian disebut ini Jibril, di sini Mikail, di sini Israfil, di sini Israel. Alasannya, kalau mereka berempat ini di pihak kita, kita akan kuat. Urusan rezeki tenang aja. Malaikat Israfil dan malaikat yang memberikan rezeki bersama kita. Mikail bersama kita. Kalau urusan mati, tenang aja. Israel, malaikat penjemput nyawa, bersama kita juga. Kawan. Dan juga malaikat yang terbesar, yaitu Jibril yang paling mulia, yang merupakan pimpinan seluruh para malaikat, juga bersama kita. Kemudian, ditulis di sininya raja-raja macam-macam, dengan empat malaikat tadi. Ini khununin azakumullah, jampi-jampi yang syirik. Bolehkah berdoa pada Jibril? Tak boleh. Bolehkah berdoa kepada malaikat? Tak boleh. Berdoa pada Nabi? Tidak boleh. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan berdoa bersama Allah dengan kepada Tuhan yang lain. Kepada siapapun jangan. Mintalah kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Taib. Kembali kepada kitab. Idzan mahir ruqa azimah azimah. Yaitu jampi-jampi yang dibacakan atau jampi-jampi yang dituliskan syirik secara keseluruhan kecuali yang tidak ada kesyirikannya. Apa dalil pembolehannya? La ruqyata illa min aynin aw huma. Tidak mengapa ruqyah, khususnya untuk ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Yushiru ila anna ruqa al-mawsufa bikauniha syirkan hiyallati yusta'an fiha bighairillah. Berarti yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari apa yang disifatkan tadi syirik, adalah allati yusta'anu fiha bighairillah, yang dipakai untuk meminta bantuan kepada selain Allah. Yang dipakai untuk meminta bantuan pada selain Allah. Wa amma idza lam yudzkar fiha illa asma Allah. Adapun kalau tidak disebut padanya kecuali nama Allah dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya, atau apa yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahada hasan, maka itu bagus, baik-baik saja. Jaizun, dibolehkan. Au mustahab, bahkan dianjurkan. Yang mustahab contohnya yang tadi, Allahumma rabban nas adzibil ba'ts. Yang mustahab contohnya meruqyah dengan Al-Fatihah. Karena ketika beberapa sahabat meruqyah satu kepala suku yang sakit, dan dia mendapatkan atau mereka mendapatkan makan dan dipotongkan kambing, masya Allah, sampai kembali ke Madinah lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tadi datang pada satu kampung, mereka tidak mau memberi makan kami, sampai ketika pimpinan mereka sakit kami ruqyah dengan Al-Fatihah dan dia sembuh dan kami diberi hadiah. Apakah halal? kami masih bawa dagingnya. Kata Rasulullah SAW, wa mayudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau itu memang ruqyah? Al-Fatihah memang ruqyah. Siapa yang yad'u biha, siapa yang berdoa dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya tetap kepada Allah, Al-Fatihah juga kalamullah, ucapan Allah, maka tidak ada kesyirikan padanya. Tidak ada kesyirikan padanya. Maka Nabi bertanya, "Mana? Masih adakah daging itu? Aku akan ikut makan bersama kalian." Baik. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa meruqyah dengan Al-Fatihah juga mustahab. Baik, bagaimana kalau dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Ya emang enggak ada kesyirikan padanya. Tapi apakah pernah dicontohkan seperti itu? Wallahu alam. Berarti apa hukumnya? Jaiz, boleh-boleh saja kalau enggak ada syiriknya. Kalau tidak ada syiriknya. Tetapi intabihu barakallahu fikum. Hati-hatilah kalian barakallahu fikum. Mereka para syayatin minal jinni wal ins selalu membuat pengkaburan-pengkaburan. Dicampur zikir-zikir kepada Allah dengan kesyirikan. Sehingga kalau lihat sepintas masya Allah dengan nama-nama Allah, berarti ini tidak syirik. Siapa bilang syirik? Lihat, ini bismillah. Dari atas bismillah, dari kiri bismillah. Apa salahnya? Kita jawab, perhatikan baik-baik. Ada berapa lamnya? Lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam. Perhatikan baik-baik, ada berapa baknya? Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Perhatikan baik-baik. Ada berapa huruf mimnya? Ya, memang banyak sekali. Apakah itu bismillah? Bukan. Itu bukan bismillah. Itu talbisul haqqa bil batil, mengkaburkan agar kalian mengira itu bismillah padahal bukan bismillah. Agar kalian mengira bahwa itu adalah lafaz zikir padahal itu bukan zikir. Bayangkan bacanya seperti apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kurang ajar sekali. Sangat-sangat kurang ajar. Taib. Sekarang yang benar-benar membaca bismillah 3000 kali, Allahu Akbar 70.000 kali, nanti engkau bisa begini, bisa menggerakkan benda dari jauh. Enggak ada yang lain. Benar enggak ada yang lain. Ini semuanya zikir pada Allah taala. Lihat catatanmu. Lihat catatannya. Setelah zikir sekian banyaknya, meminta kepada penunggu gunung Anu, dan itu saya buktikan sendiri pada seseorang murid, sebutkan namanya, mudah-mudahan Allah sudah kasih hidayah, namanya Jumingan. Setiap dia sedang belajar, sedang sholat, dikir kumat, kesurupan, coket-coket gak karuan. Dipegang 6 orang gak sanggup, 8 orang gak sanggup. Saking kuatnya. Dikasih air, minta minum dia, dikasih air gayung gitu, habis. Dikasih lagi, segayung lagi, habis lagi. Entah airnya kemana itu. Wallahualam. Dan masih banyak keanehan-keanehan lainnya. Anak ini. Hilang tengah malam. Ustaz, Jumingan hilang. Kemana? Cari, cari, cari, cari, cari. Gak ketemu. Ada kelas yang tertutup. Karena waktu itu masya Allah pondoknya tempat tidur sendiri, kelas sendiri. Sehingga kalau malam kelas itu kosong. Dikunci kelasnya. Ternyata ada di dalamnya. Diintip, sedang berkelahi. Sendirian berkelahi. Bawa pisau. Sampai digedar-gedar-gedar-gedar. Dobrak. Ditanya, dirukyah. Tarukyah sembuh. Sadar. Sedang apa kamu? Berantem, Ustaz. Dengan siapa berantem? Dengan pamannya. Pamannya di tempatnya dia. Saya mau belajar diganggu terus sama paman saya. Kenapa? Karena dia pemain kuda lumping. main kuda lumping, dia di stop sama bapaknya untuk masukin pondok. Pamannya gak ridho, pengennya dia terus main kuda lumping. Ala kulli hal, asyahid adalah ketika sudah sadar, dipanggil ke kantor, ditanya, kamu pernah belajar apa? Belajar begini-begini. Apa yang dibaca? Zikir-zikir pada Allah. Apa zikirnya? Takbir, tasbih, bismillah, sekian ribu kali, sebagainya. Apalagi? Itu aja Ustaz. Tidak bisa, apalagi? Hanya zikir pada Allah Ta'ala. Allah berikan kekuatan, betul. Diambil catatan buku tulis, sudah digulung-gulung, sudah lecek, dibuka. Ini sekian kali, ini sekian ratus kali, ini sekian ratus kali, dan sebagainya. Sampai ada kalimat meminta kepada sang penunggu Gunung Anu, begitu. Dan bilang, ini siapa? Meminta pada Gunung Anu. Nggak tahu, tak? Nggak tahu, Ustaz. Ana cuma baca aja. Tahu kamu, dikirmu tadi sekian ribu kali, semuanya gugur dengan kesyirikan ini. Berdoa pada selain Allah, meminta pada penunggu gunung, itu adalah syirkun akbar. Kafir kamu, keluar dari Islam. Kalau berdoa pada selain Allah SWT, siapa penunggu gunung yang kamu minta padanya? Yang kamu berdoa kepadanya? Gak tahu tuh, saya suruh begitu. Stop. Ini stop. Saya robek semuanya, saya hancurkan. Jangan dibaca lagi. Mengapa? Kok setan nyuruh untuk takbir 3.000 kali, tasbih 3.000 kali? Mengapa? Tahu enggak sebabnya? Talbisul haqqa bil batil. Kesirikan tadi dibungkus dengan sekian takbir, sekian tasbih dan sebagainya. Apa akibatnya? Akibatnya mereka mengira bahwa isinya cuma dikir-dikir. Padahal Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalan-amalanmu. Jadi dengan kesyirikan tadi, meminta pada penunggu gunung, itu sekian dikir-dikir yang tadi dibaca, gugur semua. Enggak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. La yahbatanna amaluka, akan gugur semua amalmu. Inilah hati-hati, jangan sampai tertipu dengan cara-cara seperti itu. Kalau ada keanehan-keanehan, pasti di sana ada ulah-ulah syaitaniyah. Ada ulah-ulah syaitan. Kok bisa batu tiba-tiba ngangkat? Ikhwan ibn azzaullah, para sahabat Muhajirin dan Ansar, betapa tingginya iman mereka. Mereka aulia Allah. Tapi mereka enggak kebal peluru, enggak kebal pedang, enggak kebal tombak. Sekian banyak para sahabat syahid di dalam perang Badar, terbunuh dalam perang Uhud, terkoyak perutnya, robek, berdarah. Rasulullah SAW patah giginya, juga berdarah. Siapa yang kebal? Enggak ada yang kebal. Artinya apa? Artinya cara-caramu bisa kebal gitu, kalau itu adalah benar, kalau itu adalah kesolehan atau karomah, para sahabat lebih pantas. Dan Rasulullah SAW lebih pantas lagi untuk mendapatkan yang seperti itu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Jampi-jampi, jimat-jimat, dan berbagai macam jimat pengasihan, itu semuanya syirik. Barakallahu fikum. Adapun ruqyah yang syar'iyah adalah ruqyah dengan sunnah Nabi SAW atau dengan ayat Al-Quran yang tidak ditambah dengan kesyirikan apapun. Kembali kepada kitab. Qauluhu faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal huma, bahwa telah diberikan keringanan, dibolehkan ruqyah pada ain wal huma, sebagaimana telah lewat dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al jannah bighairi hisab. Wa kad rakhasa fi ruqyah min ghairiha, demikian pula dibolehkan ruqyah dalam hadis-hadis lain seperti dalam Sahih Muslim. An Auf ibn Malik, dari Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kunna narqa fil jahiliyah, kami biasa meruqyah, biasa menjampi-jampi di zaman jahiliyah. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik, maka kami tanyakan pada Nabi, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah-ruqyah ini, tentang jampi-jampi ini. Faqala a'ridu alayya ruqakum, perhatikan cara hikmah dari Nabi SAW. A'ridu alayya ruqakum, perlihatkanlah kepadaku jampi-jampi kalian. Kayak apa? Seperti apa? Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, jampi-jampi kalian. Setelah ditunjukkan, la ba'sar birruqa malam takun syirkan, tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah itu, boleh menjampi selama tidak ada kalimat syirik. Selama tidak ada kalimat syirik. Wa fil babi ahaditsu katsirah, dan dalam bab ini, bab bolehnya ruqyah kalau tidak ada syirik, itu sangat banyak hadis-hadis di dalamnya. Walhamdulillah. Berkata Al-Khattabi rahimahullah, wa kana alaihi salam qad raqqa wa ruqya. Nabi sendiri alaihi salatu wassalam pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Qad raqqa wa ruqya, pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Wa amara biha wa ajazaha. Nabi pernah meruqyah, Nabi pernah diruqyah, Nabi pernah menyuruh ruqyah, Nabi pernah membolehkan ruqyah. Berarti hadis-hadis dari Nabi ada empat bentuk. Bentuk pertama, perbuatan beliau. Beliau meruqyah. Yang kedua, perintah beliau. Afwan, beliaunya yang diruqyah, itu yang kedua. Yang ketiga, perintah beliau, beliau menyuruh untuk diruqyah. Yang keempat, pembolehan dari beliau. Ada lagi yang kelima? Aqarra, mentakrir para sahabat yang meruqyah. Ini melihat, mengetahui para sahabat meruqyah, Nabi membiarkan. Itu namanya takrir. Fa idza kanat bil Qur'ani wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Masih kata Khattabi, salah satu dari syurahul hadis, salah satu dari pensyarah-pensyarah hadis, tidak mengapa kalau dengan Qur'an atau dengan nama-nama Allah, fa hiya mubahah, maka itu boleh-boleh saja, atau bahkan ma'murun biha, bahkan ma'murun biha, seperti yang Nabi menyuruh, semestinya cukup dengan mengucapkan Allahumma rabbana sila akhir. Wa inama ja'atil karahah wal mana', sesungguhnya datangnya karahah, kemakruhan atau mana', larangan, bima kana minha bighairi lisanil arab, kalau tidak dengan bahasa Arab. Fainahu rubama kana kufran, karena bisa jadi dikhawatirkan ada kekafiran padanya. Au qawlan yudkhilu syirik, atau ada ucapan yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Qul inna bina azakum Allah, qul talabah rahimani wa rahimakum Allah. Maka beredarnya hukum ruqyah ada empat. Pertama, satu, dua. Boleh. Bentar. Satu, dua. Yaitu yang syirik fihi dan laisa fihi syirkun, Yang ini ada dua hukumnya. Bisa jadi makruh atau ghair makruh atau haram. Saya ulangi supaya jangan salah paham. Ada empat hukum. Satu jaiz, dua ma'mur atau apa ma'mur, mustahab, satu dua atau makruh atau muharram alias syirik. Baik, ini hukum ruqyah. Ar-ruqyah. Kapan jaiz? Hah? La ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Baik. Kapan ma'mur atau mustahab? Ma kana minas sunnah. Ini Nabi mencontohkan atau menyuruh. Baik, seperti disunnahkannya membacakan pada anak-anak kecil pagi dan sore, u'iduka bi kalimat lahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah. Itu ruqyah. Tapi mustahabbah. Ma'murah. Baik, sekarang kapan makruh, kapan syirik? Ya jelas kalau ada syiriknya, kebalikannya ini. Ma fihi syirkun. Baik. Kapan makruh? Yang tidak tahu. Kok tidak tahu? Bi ghairil arabiyyah. Tanpa bahasa Arab. Jangan. Apa hukumnya syirik? Ya belum tentu sih. Belum tentu kan? Karena bahasanya asing. Kita gak paham. Jangan. Ini barakallahu fikum. Para ulama, ada yang menyatakannya makruh, ada yang menyatakannya haram, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Kecuali kalau terbukti maknanya syirik, baru jatuh ke dalam kesyirikan. Mafhum? Kita contohkan yang makruh seperti apa? Atau bukan makruh, haram tapi belum syirik. Bim salabim. Bahasa apa itu? Abrakadabra. Allakazam. Kalimat-kalimatnya enggak jelas. Artinya apa? Wallahu alam. Bisa syirik bukan? Haram. Jangan. Jangan pakai. Khawatir ada kekufuran di dalamnya. Kalau ternyata artinya demi Tuhan pencipta langit dan bumi, kan boleh. Tidak tahu, masalahnya bahasanya tidak dipaham. Baik. Contoh syirik sudah banyak tadi dicontohkan. Contoh yang mubah, kita memakai ayat-ayat Al-Quran. Ya silahkan, semua ayat Al-Quran. Tetapi ada yang dikhususkan. Nabi mencontohkan dengan Al-Falaq dan Al-Ikhlas dengan An-Nas sebagai ruqyah. Beliau bacakan sebelum tidur dan tiupkan di tangannya, puh, tuh, puh, tiga kali. Kemudian usapkan ke seluruh tubuhnya. Itu kayak sihir. Jangan bicara kaya atau jangan. Kalau itu sudah ada riwayatnya dan sahih, ikuti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meruqyah dengan ayat Al-Quran sudah jelas boleh. Bisa mubah, bisa anjuran. Tetapi caranya yang diriwayatkan dari Nabi adalah memegang tangan yang sakit kemudian dibaca. Apakah boleh, ini pertanyaannya, kalau dengan dibacakan di gelas kemudian ditiupkan ke gelas kemudian diminum? Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa ulama yang membolehkannya, karena melihat dengan Quran, dengan ayat-ayat Allah SWT. Tetapi ada yang melihat dari sisi apakah itu pernah dilakukan di zaman Nabi atau sahabat. Saya enggak pernah dengar. Wallahu ta'ala alam bisawab.